Emamin sungguh di mood, yeah. Ne my bro, jangan yang pas wajin jini yo, my bro. Yana yang mi jentesin yo, yeah. Metu wanche dia dante ma pin. Mami nausu na meninku, misumu ye. Jamme saba ma mu bama, nyaku maji jango. Yeah, me practice.